Rashid rahimahullah bahwa memang awal mula belajar tujuannya untuk tendensi dan kepentingan pribadi. Tujuan awal belajar dulu memang bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, namun dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit belajar, akhirnya mengenal dan mengerti apa arti ikhlas. Nah, selanjutnya mereka-mereka para ulama kita pun menyatakan bertaubat dari niatan awal yang tidak benar, menyatakan menyesal karena tujuan belajar yang dulunya itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian berikutnya mereka mengajak dan mengajarkan kita untuk selalu menjaga keikhlasan. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah ucapan Al-Imam Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah. Hisham Ad-Dustuwa'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahi ma astati'u an akula inni dhahabtu yauman qat atlubul haditha uridu bihi wajahallahi azza wajal. Hisham Ad-Dustuwa'i, ini seorang ulama besar ya, ahli hadis, ulama sekaligus pedagang pakaian. Beliau biasa mengimpor dari daerah Dustuwa namanya, sehingga disanalah beliau dinisbatkan. Biasanya seseorang itu dinisbatkan ke asal daerah atau domisili, tetapi beliau yaitu Hisham Ad-Dustuwa'i justru dinisbatkan kepada daerah asal impor baju dan pakaian yang beliau perjualbelikan. Nah, Hisham Ad-Dustuwa'i mengatakan, demi Allah, saya tidak berani untuk memastikan. Pernah satu hari saya berangkat mencari hadis, niatnya ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ulama ya, yang jelas keilmuannya sudah pasti, bagaimana mereka mengamalkannya telah terbukti bersungguh-sungguh untuk mengajarkan dan menyebarluaskannya, bahkan dari mereka-mereka lahir ulama-ulama berikutnya. Beliau mengatakan, saya tidak berani memastikan bahwa pernah satu hari saya itu belajar hadis kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Imam Adz-Dzahabi menambahkan, wallahi wala ana. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, saya juga sama. Faqad kana as-salafu yatlubuna al-ilma lillahi fanabulu wa saru a'immatan yuktada bihim. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membantu kita mengklasifikasikan fase-fase para ulama di dalam belajar dan dalam menuntut ilmu agama. Kata beliau, dulu sejumlah salaf belajar agama sejak pertama niatnya itu lillahi ta'ala. Mau berangkat itu niatnya sudah benar. Akan keluar rihlah menuntut ilmu berkeliling negeri, berguru kepada para ulama yang tersebar. Memang dari awal niatnya sudah lillahi ta'ala. Niatnya bagus, niatnya benar. Fana bulu. Mereka menjadi orang-orang yang mulia dan terhormat. Wasaru a'immatan yuktada bihim. Mereka menjadi para imam yang dipanuti dan menjadi teladan. Wa talabahu qaumun minhum awwalan la lillahi. Yang kedua, ada sejumlah ulama pertama kali belajar niatnya itu bukan lillahi ta'ala. Wa hassaluhu thumma istafaqu wa hasabu anfusahum fajarrahumul ilmu ilal ikhlasi fi athna'it tariq. Ini yang kedua, adalah sejumlah ulama salaf yang mula-mula belajar niatnya itu bukan lillahi ta'ala. Tapi setelah belajar dalam perjalanannya, mereka jarrahumul ilmu ilal ikhlas. Ilmu yang sudah dipelajari itu akhirnya membawa dan mendorong mereka untuk ikhlas. Ya, kalau kita gak belajar, dari mana kita tahu makna dan arti ikhlas? Kalau kita tidak pernah mendengar cerita-cerita dan kisah para ulama yang menggambarkan tentang keikhlasan, siapa yang akan kita tiru dan siapa yang akan kita teladani. Setelah belajar ngerti, oh harus ikhlas. Kalau yang pertama tadi mungkin pendidikan dari orang tuanya, sejak kecil sudah dikenalkan dan difahamkan tentang konsep ikhlas. Tapi yang kedua ini, barangkali mereka sebelumnya belum mendapatkan pendidikan tentang ikhlas. Setelah belajar sendiri, oh ikhlas itu harus. Kama qala Mujahidun wa ghairuhu. Untuk yang kedua ini, contohnya Al-Imam Mujahid rahimahullah dan sejumlah ulama lainnya mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyyatin thumma razaqallahu niyyata ba'du. Dulu kami belajar, enggak ada niat sama sekali. Tapi setelah belajar, Allah berikan rizki untuk kami, ternyata harus berniat. Niat yang benar, niat yang lurus. Wa ba'duhum yaqulu talabna hadzal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Dulu kami belajar, niatnya itu bukan untuk Allah. Tapi setelah itu kami sadar, yang namanya ilmu itu tidak mau dimiliki kecuali oleh orang yang niatnya itu lillahi ta'ala. Fahadha aydhan hasanun thumma nasharuhu biniyatin salihatin. Yang jenis kedua ini, ya, jenis kedua ini juga sangat baik. Karena setelah mengerti ikhlas, mereka lantas menyebarluaskan ilmu dan mengajarkannya biniyatin salihatin, dengan niat yang benar. Wa qaumun talabuhu biniyatin fasidatin li ajri dunya wal yuthna alaihim falahum ma nawau. Ada lagi yang jenis ketiga. Orang-orang yang belajar menuntut ilmu niatnya keliru. Li ajri dunya. Niatnya itu untuk memperoleh kesenangan duniawi. Tendensinya bukan lagi tendensi ukhrawi, tapi tendensinya tendensi duniawi. Dipuji, disanjung, diapresiasi, diakui keberadaannya. Supaya dikatakan paling pintar, paling cerdas, paling sukses, nilainya paling bagus. Supaya dipilih dan diangkat dengan pangkat dan kedudukannya. Supaya dapat uang banyak. Supaya dapat ini dan itu. Kata Al-Imam Az-Zahabi, falahum ma nawau. Yang mereka dapat sesuai dalam niat. Kalau niatnya dapat kedudukan, iya memang betul kedudukanlah yang dia dapat. Cuma itu saja. Kalau dia belajar, niatnya itu supaya apa, diakui dan dihormati, ya memang betul, sehari-hari dia diakui, dihormati. Kalau niatnya itu supaya selalu bisa tampil berbicara di depan, ya memang itu yang dia dapatkan. Dalam banyak acara dan setiap kegiatan, nama dia disebut, diminta untuk tampil ke depan berbicara. Kalau ternyata niatnya itu untuk mendapatkan harta, ya memang betul harta dia peroleh. Tapi cuma itu, falahuma nawau. Tidak lebih. Tidak lebih dari itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghaza yanwi iqalan falahu ma nawa. Barang siapa berangkat berjihad fi sabilillah, niatnya untuk mendapatkan iqalan. Iqal itu bisa diartikan ikat kepala, bisa diartikan tali pengikat kendaraan, ya, kuda atau unta. Menggambarkan niatan dia untuk berjihad fi sabilillah itu bukan meraih ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mendapatkan harta, dapat bagian dari rampasan perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ma nawa, yang dia dapatkan ya apa yang dia niatkan. Wa taraha la dharba lam yastadhi'u bi nuril ilmi wala lahum waq'un fin nufusi. Jenis ketiga ini engkau perhatikan, cahaya ilmu tidak menerangi hidup mereka, tidak membekas di dalam hati. Wala li ilmihim kabiru natijati minal amali. Praktek amaliyah sehari-harinya itu sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan ilmu yang sudah pernah dia pelajari. Wa innamal alimu man yakhshallaha ta'ala. Orang yang berilmu itu sebenarnya adalah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, na'udzubillah, kita meminta dan memohon kepada Allah agar tidak termasuk di dalamnya. Yeah. Tapi praktek, bukan praktek, tapi kenyataannya kita menyaksikan sendiri bagaimana sejumlah orang, ya kalau kita lihat sendiri sejumlah orang sempat belajar berguru kepada para ulama. Sempat belajar berguru kepada para ulama. Mendapatkan gelar lagi. Gelarnya diakui. Tesis atau disertasinya itu isinya ilmu yang sangat luar biasa. Tetapi itu dulu. Pulang ke Indonesia dari Timur Tengah. Lulus dari kampus-kampus di sana. Kembali ke Indonesia. Akhirnya bukannya mengajak kepada tauhid, bukannya mengajak umat untuk mencintai sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bahkan justru menjadi contoh yang buruk. Ilmunya hilang, praktek ibadahnya entah kemana, tidak ada lagi tanda-tanda keilmuan dalam diri dan kehidupannya, tidak nampak tanda-tanda keilmuan pada istri, anak dan keluarganya. Ini yang disebut oleh Imam Az-Zahabi, lam yastadhi'u binuril ilmi. Cahaya ilmu itu tidak bisa menerangi hidupnya, tetap gelap saja. Kenapa? Salah niat. Salah niat. Yang keempat, wa qaumun nalul ilma wa wallu bihil manasib fa zalamu wa taraku at-taqayyud bil ilmi. Warakibu al-kabair wal-fawahisha fatabban lahum fama haulai bi ulama. Yang keempat, orang-orang yang memang berilmu, diakui keilmuannya, tetapi ilmu yang dia miliki hanya dijadikan sebagai jembatan untuk mendapatkan kedudukan. Cari jabatan lah. Setelah menjabat, apa yang mereka lakukan? Fadzalamu, mereka zalim. Hafal Quran, hafal hadis, ngerti bahasa Arab nahwu sharaf, faham sejarah. Tapi ternyata itu hanya dijadikan sebagai batu loncatan agar dapat jabatan. Setelah menjabat, ilmunya hilang. Bukan lagi ilmu yang berbicara, tetapi hawa nafsu yang bertindak. Mereka lakukan perbuatan dosa besar. Kata Al-Imam Az-Zahabi, fatabban lahum, celaka mereka. Fama haula'i bi ulama. Mereka sebenarnya bukan ulama. Mereka sebenarnya bukan ulama. Sekali lagi, yang seperti ini juga banyak. Hafal Quran betul, belajar berbicara pakai bahasa Arab lancar dan fasih. Tapi ternyata yang mereka cari apa? Ya supaya naik golongan, agar dapat jabatan strategis dan hal-hal yang mengikutnya. Wa ba'duhum lam yattaqillaha fi ilmih bal raqibal hiyala wa afta birukhasi wa rawashadza min al akhbari wa ba'duhum ijtara 'ala Allah wa wada'a al ahadith fahatakahu Allah wa dhahaba ilmuhu wa sara zaduhu ila an-nar. Ada lagi yang paling parah. Mereka yang sama sekali tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari pada ilmu yang sudah dimiliki. Mereka cari-cari hilah, berkilah. Fatwa yang diterbitkan adalah fatwa-fatwa yang mengikuti hawa nafsu. Yang mereka sampaikan adalah berita-berita yang tidak benar. Saking lancangnya berani memasukkan hadis-hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini akan hancur. Ilmunya hilang. Dan itu akan menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang berbicara siapa? Al-Imam Az-Zahabi 700 tahun yang lalu. Yang berbicara adalah Imam Az-Zahabi 700 tahun yang lalu. Lalu bagaimana di zaman kita seperti ini? Intinya, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita membiasakan diri, ya, membiasakan diri untuk berkoreksi malam hari, pagi hari, ketika sedang menjalani koreksi terus niatku apa ya. Sebenarnya tujuan saya apa sih? Dikoreksi. Ketika suatu saat orang lain yang mengkoreksi. Kalau kita kan maunya koreksi itu dilakukan oleh diri sendiri. Kita maunya tidak usahlah mengkoreksi orang lain, masalah niat. Karena siapa yang tahu niatan seseorang? Idealnya seperti itu. Tapi seandainya kalau toh dikoreksi oleh orang lain, apa sikap kita? Ternyata sekali lagi, koreksi itu datangnya dari orang lain. Apa sikap kita? Al-Imam Az-Zahabi mengatakan begini. Meriwayatkan dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Al-Imam Az-Zahabi meriwayatkan dari Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Al-Fudail ibn Iyad mengatakan, "Lau qila laka ya murai ghadibta wa syaqqa 'alaika wa 'asa ma qila laka haqqun." Al-Fudail bin Iyad mengatakan, kalau ada yang mengkritik dirimu, kalau ada yang mengkritik dirimu dengan mengatakan, "Ya murai, kamu itu riya, kamu itu tidak ikhlas, ghadibta, langsung marah kamu, wasyakka alaik, kamu anggap itu satu hal yang tuduhan yang sangat berat sekali." Tadi kan kita mengatakan seandainya kalau toh ada orang yang melakukan koreksi, mengkritisi, sampai pada tingkatan memvonis, kamu itu tidak ikhlas. Yang kamu lakukan itu riya, ingin dipuji kan? Umumnya, kata Al-Fudhal bin Iyad, orang itu akan marah, tersinggung, sakit hati. Kalau dibilang seperti itu. Padahal wa'asa ma qila laka haqqun, padahal boleh jadi yang dikatakan itu memang benar ada pada dirimu. Tazayyanta lid-dunya wa tasanna'ta wa qassarta thiyabaka wa hassanta samtaka wa kafafta adhaka hatta yuqala abu fulanin 'abidun ma ahsana samtahu fayukrimunaka wa yanzurunaka wa yaqsudunaka wa yahduna ilayka mithlu dirhami suttuqi la ya'rifuhu kullu ahadin fa idza kushira kushira an-nuhasin. Ini kata-kata mutiara para ulama kita, yaitu Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah. Kamu kalau dikritisi enggak ikhlas, dibilang riya, dikatakan apa namanya, maunya dipuji, diapresiasi, tersinggung, marah, sakit hati. Padahal bisa jadi yang dikatakan itu benar adanya. Kamu apa namanya bersandiwara di depan orang dan di hadapan manusia. Kamu tampilkan seakan-akan kamu itu orang baik. Bajumu syar'i, perilakumu bagus. Kamu tidak mengganggu orang. Tujuannya apa? Supaya dikatakan Abu Fulanin abidun. Oh, Abu Fulan, bapak itu, mas itu, ustadz itu, ahli ibadah. Akhlaknya luar biasa. Tujuannya apa? Agar dihormati. Supaya diperhatikan. Ingin menjadi tempat tujuan. Senang kalau orang-orang memberi dan berbagi untuknya. Padahal orang seperti ini, kata Al-Fudhal bin Iyad, mithlu dirhami suttuqi. Itu seperti satu keping dirham yang terbuat dari bahan baku yang sangat jelek sekali. Kelihatannya uang dirham, sekeping uang perak. Kelihatannya. La ya'rifuhu kullu ahadin. Enggak semua orang bisa mengerti kualitas uang perak ini. Fa'idha kushira, tapi kalau sudah mulai dikerik, ternyata kushira anhu hazin. Isinya bukan perak. Isinya bukan perak, cuma tembaga yang jauh lebih murah dari perak. Itu permisalan untuk orang yang menampilkan dirinya baik, tetapi niatnya keliru, niatnya salah. Niatnya keliru, tujuannya salah, bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudhail bin Iyad juga mengatakan, masih dalam Siyar Alamin Nubala, dalam Hilyatul Awliya. Kalau yang pertama tadi Siyar Alamin Nubala, yang kedua ini dari dalam Hilyatul Awliya. Al-Fudhail bin Iyad mengatakan, la takun mura'iyan wa anta la tash'ur. Tasanna'ta wa tahayya'ta hatta 'arafaka an-nas. Faqalu huwa rajulun salihin, salihun fa akramuk wa qawwalu lakal hawa'ij wa wassa'u laka fil majlis wa inna ma 'arafuka billah. Kata beliau rahimahullah, jangan sekali-kali kamu beribadah itu niatnya untuk dilihat dan dipuji orang. Tanpa kamu sadari, kamu tampilkan dirimu seolah-olah yang terbaik, yang paling bagus. Sampai kemudian dikenal dan diketahui orang bagus. Mereka bilang dirimu orang saleh. Mereka menghormati dan memuliakanmu. Mereka memenuhi apa yang kamu inginkan. Mereka memberikan tempat selalu untukmu dalam setiap majlis dan pertemuan. Padahal yang mereka lakukan itu karena mereka menilai engkau baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laula dzalika lahunta 'alaihim kama hana 'alaihimul fasiq lam yukrimu wa lam yaqbu wa lam yuwassi'u lahul majlis. Padahal kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kamu akan terhina di depan mereka. Mana mau mereka memuliakanmu? Mana mau mereka memenuhi apa yang kamu inginkan? Mana mau mereka memberikan kesempatan dan tempat untukmu dalam majlis dan pertemuan? Enggak mau. Mereka lakukan itu semua tadi, menghormati, memenuhi apa yang kamu inginkan, memberikan tempat dalam setiap pertemuan dan majelis. Mereka lakukan itu semua karena lillahi. Karena mereka taunya kamu orang baik. Nah di sini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada akhirnya, kualitas itu akan terlihat. Kualitas itu akan terlihat. Kemudian kejujuran dan tidaknya itu akan tersingkap. Maka penting sekali itu memang kita menjaga doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya yang inti dan utama dalam salat kita saat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu menjadi pokok dan utama. Tetapi di luar itu, kita juga harus banyak-banyak berdoa untuk diberi istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu yang terus diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah yang beliau mengajarkan untuk kita untuk selalu berdoa, ya Allah wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Ya kan, kuatkan kami untuk selalu taat kepada-Mu. Wahai zat yang maha mengubah-ubah hati. Arahkan dan gerakkan hati kami untuk selalu ingat kepada-Mu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan pesan Nabi Muhammad kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk wahai Mu'adz, sungguh saya sangat mencintai dan menyayangimu. Maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini setiap kali selesai sholat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu saya untuk selalu bisa mengingatmu. Ya Allah bantu saya agar selalu bisa bersyukur kepadamu. Ya Allah bantu saya, tolong saya agar selalu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya untukmu. Nah, doa-doa seperti ini termasuk doa-doa yang harus diingat. Dan jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ditinggalkan. Nah, tanda-tanda bahwa niat itu keliru, niat itu salah, ada banyak. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini hanya satu, yaitu ketika merasa dirinya punya banyak peran, dirinya punya banyak jasa, tanpa dirinya tidak akan jalan kegiatan, tanpa dirinya dakwah itu akan terbengkalai, tanpa dia tidak akan berkembang. Dia merasa dengan keberadaannya merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ayat ini turun karena ada sejumlah kabilah masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini surat Al-Hujurat ya. Mereka masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perang. Mereka datang menyatakan keislaman ya atas kesadaran mereka dan kemauan mereka. Lantas mereka menyampaikan kepada Nabi SAW sudah seakan-akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Tapi tafsirnya memang demikian. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Artinya mereka itu merasa telah memberi nikmat untukmu karena sudah masuk Islam. Balillah yamunnu 'alaikum. Yamunnuna 'alaika an aslamu kullatamunnu 'alayya islamakum. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan untuk mereka itu, sampaikan, jelaskan, ingatkan. La tamunnu 'alayya islamakum. Kalian jangan merasa sudah berbuat besar. Jangan kalian menganggap diri sudah memberi sumbangsih untuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum. Tetapi Allah lah yang sudah memberi nikmat begitu banyak untuk kalian. Kalian masuk Islam itu nikmat dari Allah. Jangan dibalik. Kalian sudah masuk Islam, kemudian merasa, oh sudah banyak memberi. Tidak. Islam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat itu salah, akibatnya apa? Na'udzubillah akan keluar dari jalur. Dan itu cerita sudah banyak sekali. Kita mohonkan kepada Allah agar tetap istiqomah kita di atas jalan. Berapa banyak orang yang seperti itu? Yang kita kenal dulu, yang begitu dekat dengan kita. Sekarang kemana? Akibat dari sikap-sikap tercela semacam itu. Merasa sebagai senior, merasa yang merintis, merasa yang mulai dari nol, merasa yang paling banyak berbuat, merasa yang paling banyak berkorban. Dihitung-hitung. Sudahlah, yang seperti itu akhirnya apa? Membuatnya sedikit-sedikit kecewa. Sedikit-sedikit sakit hati. Akhirnya menjauh selangkah, dua langkah, tiga langkah. Jauh sekali. Sampai gak kelihatan di mana lagi yang sekarang. Hanya karena merasa tidak dihormati, merasa tidak diakui, merasa tidak diapresiasi, merasa ditinggalkan, merasa dipinggirkan, merasa dimarginalkan. Ya kan? Padahal itu tadi, sudah ini, sudah itu, sudah ini kok sekarang. Kita yang berdarah-darah, orang lain yang menikmati. Kita yang berjuang susah-susah, tidak dilupakan. Lah memang engkau berbuat selama ini niatnya untuk apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah tidak akan sia-siakan ibadah itu. Kalau niatnya lillahi ta'ala, Allah catat itu sebagai amal kebaikan. Dan akan dilipat gandakan. Banyak yang tidak mengenal konsep ikhlas, akhirnya terucap kata-kata seperti itu. Kalau kita bicara dalam konteks kehidupan yang sangat luas, oh banyak yang seperti itu, ya kan? Yang organisasi, yang partai, ya kan? Kemudian yang kepengurusan ini, kepengurusan itu, ya. komunitas ini komunitas itu, pecah pecah pecah pecah pecah pecah pecah pecah, mana pecah. Kenapa bahasanya gitu? Kita yang sepuh sepuh ini dilupakan, kita yang berdarah darah ini, siapa dia? Masih muda, siapa dia? Baru anak kemarin sore sudah sok ngatur, sok sibuk, sok memiliki segalanya. Seakan-akan dia itu yang berjuang, kita yang pertama, kita pendirinya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya kalau dalam konteks dakwah, na'udzubillah, menjauh selangkah, dua langkah, tiga langkah, itu pun masih merasa benar lagi. Ego harus dibuang. Aku, dan aku dihapus. Yang kita jadikan sebagai apa mercusuar kita kesana, penanda itu adalah niatnya lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itulah sesungguhnya yang membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan kalian. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah adalah zat yang maha kaya, maha tidak membutuhkan siapapun. Dan Allah itu adalah zat yang maha terpuji. In yasha yudhibkum ayyuhannas wa ya'ti bi akharin. Kalau Allah mau, kalau Allah kehendaki, yudhibkum, kalian hilang, kalian pergi, kalian mati, kalian tidak ada lagi. Wa ya'ti bi akharin, Allah akan datangkan orang-orang lain, hamba-hambanya yang lebih baik. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, itu bukan satu hal yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, kalian justru menjauh. Tidak mau lagi. Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kalian dengan kaum, dengan orang lain. La yakunu amsalakum. Mereka itu lebih baik dari kalian dan tidak sama dengan kalian. Itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang sangat menakutkan. Ketika seseorang itu sudah dicederai oleh apa niat yang salah, tidak lagi ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak butuh waktu lama akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya harus banyak-banyak bersabar. Kecewa, sakit hati, ketidakcocokan itu mesti dikelola dengan sebaiknya. Dikelola itu artinya apa? Ya diminimalisir, dipendam, ditutup-tutupi, kalau bisa dihapus dan dihilangkan. Wong sama-sama niatnya itu lillahi ta'ala, ikhlas bukan karena apa-apa. Yang kita perjuangkan itu adalah agamanya, bukan memperjuangkan nama, bukan memperjuangkan harga diri dan martabat diri masing-masing, bukan. Yang diperjuangkan itu adalah agama Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya, berjuang agar bagaimana kalimat-kalimat Allah itu tetap tinggi menjulang di atas bumi ini. Sekali lagi, kalau niatnya itu benar, niatnya itu ikhlas mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Semuanya akan gampang, semuanya ringan dan enteng, mudah, apa namanya, saling memahami, gampang untuk menerima, cepat untuk memaafkan. Tapi kalau sudah niatnya salah, ya itu tadi, isinya cuma sakit hati, kecewa, salah paham, ya kan? Buruk sangka, na'udzubillah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun berat, ya, meskipun berat, walaupun berat, ya, kita tetap harus terus mengkoreksi niat. Walaupun berat, ulama mengatakan, diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dan ini sebagai penutup, kata beliau rahimallahu ta'ala, qala rajulun minal ulama ifnatani ana u'alijuhuma mundhu thalathina sanatan tarkut tama'i fima baini wa bainan nas wa ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ada ulama bilang, dua perkara. Sejak 30 tahun yang lalu. Ya, ada dua perkara. Sejak 30 tahun yang lalu. Saya berjuang. Untuk menjaganya. Agar tidak salah jalan. Agar tidak keliru tujuan. Apa itu? Tarkut tama'i fima baini wa bainan nas. Menghilangkan ketamakan. Keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang. Sifat dasar manusia kan begitu. Tidak mau kalah, gak mau ketinggalan. Orang lain punya, saya juga harus punya. Orang lain ada, bagaimana caranya juga saya ada. Bagaimana bisa mendapatkan apa yang ada di tangan orang. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Menjaga amalan itu betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun beliau lakukan itu? 30 tahun, artinya sejak 30 tahun yang lalu ini yang dijaga betul. Tendensi dan latar belakang dalam bergaul, dalam berteman, dalam bertetangga, dalam berkumpul dan berkomunitas. Tujuannya itu apa? Kemudian yang kedua, beribadah, beramal. Itu tujuannya untuk siapa? Beliau betul-betul mu'alajah. Mu'alajah itu bukan sekedar menjaga, tapi apa namanya, terus dikoreksi. Kalau ada yang salah, langsung diperbaiki. Itu para ulama kita rahimahumullah. Bukan setahun, dua tahun. Tapi beliau mengatakan 30 tahun, sejak 30 tahun yang lalu. Dan seterusnya tentu kita berprasangka baik seperti itu. Maka sekali lagi, walaupun berat, tetap harus selalu mengkoreksi niat. Taib. Kemudian tentunya koreksi masing-masing. Bukan mengkoreksi orang lain. Tapi sekali waktu ada orang lain mengkoreksi, ya jangan marah, jangan tersinggung. Kalau marah dan tersinggung itu justru benar adanya kritikan tersebut. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Tidak usah mengkompar lagi. Oh, kamu juga sama. Enggak. Tidak usah banyak dan cari-cari alasan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Saya senang. Antum tegur, saya senang antum mengkritisi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Selesai. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keikhlasan untuk kita semua dan kelurusan di dalam berniat. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.